السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. مرحبا بركي سيد الحاضرين والحاضرات يعني مليئة على الله سبحانه وتعالى وبالخصوص فتاوي الله رمضان كتاب الحبيب عبد الرحمن بن عبد الجاد الباشر رحمه الله بالله من ذلك الفساد الذي يقوم على الله سبحانه وتعالى. حاضرين في مليئة على الله سبحانه وتعالى. بلان رجب برلان. بلان رجب برلان. Dan akan menjadi saksi di hadapan Allah. Saksi yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Atau saksi yang bisa memberatkan keadaan kita hingga seseorang bisa terjerumus di dalam api neraka. Mudah-mudahan bulan Rajab yang berlalu menjadi saksi ibadahnya kita. Menjadi saksi akan ketaatannya kita. Menjadi saksi akan istighfarnya kita. Menjadi saksi diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi, mudah-mudahan dosa-dosa kita yang berlalu kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita di bulan suci Syaban, bulan yang berkah, bulan yang mulia. Kok kagak berasa ya? Senin. Hari Senin malam Selasa. Gak berasa atau di bulan Syaban. Dua minggu lagi. Kalau di bulan Syaban, ini cepat ya, gak berasa. Tahu-tahu lihat di bulan Syaban. Kalau ini di Syaban enggak merasa lagi, atau Ramadan. Ramadan bakal datang. Tapi hanya mesti kita enggak tahu. Kita bakal datang Ramadan atau enggak Ramadan. Kita enggak tahu. Ramadan ini bakal datang, insyaallah. Cuma karena hanya mesti kita enggak tahu kita datang Ramadan akan enggak mudah-mudahan apa sampai kan kita di bulan Ramadan. Wa kam min Muhammadin hadza qabila jadi. Berapa banyak yang berharap tiba-tiba dijulurin sama aja. Kalau ada yang tidak kedudukan tidak ada artinya, kursi tidak ada harganya, jabatan yang hina yang diberikan kepada orang sama sekali saat ini dia memasukkan dalam saat itu semua yang bebas dan kotor lebih hina di mata Allah dari sayap nyamuk, lebih hina dari kotoran di mata kita saat itu manusia merasa itu semua tidak ada artinya, tidak ada artinya, tidak ada artinya. Ya Rabbi, mudah-mudahan Allah sadarkan kita. Allah mengatakan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Syaban. Kita berbicara tentang bulan Rajab dan apa yang ada di dalamnya. Walaupun itu hanya sekretes dari lautan yang luas. Kita juga kemarin berbicara tentang bulan Syaban. Apa yang ada di dalamnya? Hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta Muhammad kebakaran yang ada di bulan Syaban. Emang kenapa di bulan Syaban? Bulan saja bisa merah, bulan pengampunan, bulan istighfar, ini kan itu macam-macam. Kita sudah bahas dengan Allah. Bulan Syaban, Nabi tidak tahu, emang kenapa di bulan Syaban? Di bulan Syaban ada anugerah Allah. Ada karunia Allah. Ada ampunan Allah. Yang juga tidak kalah besar dari apa yang ada di bulan Syaban. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak terjadi peristiwa yang agung di bulan Syaban. Tahu enggak apa yang terjadi di bulan Syaban? Banyak peristiwa yang besar, enggak kalah besarnya dengan Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj memang peristiwa yang agung. Peristiwa yang besar, mukjizat. Dan kita bilang, di bulan Syaban pun terjadi suatu mukjizat yang tidak kalah besar dengan mukjizat Isra Mi'raj. Tahu kan? Banyak hal terjadi. Di antaranya, di bulan Syaban terjadi suatu mukjizat yang sangat besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mukjizat apa? Mukjizat terbelahnya bulan purnama untuk Nabi Muhammad SAW. Terbelahnya bulan purnama untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ulama menyatakan sebagaimana di dalam beberapa riwayat terjadinya adalah pada bulan Syaban. Kok bisa bulan purnama terbang? Sama nih kasusnya. Kok bisa Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan sampai ke langit? Kasusnya dia sama. Kalau yang ditanya sama Nabi Muhammad, salah tuh pertanyaan yang boleh ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab kalau kita tujukan di pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW, kita salah tujukan di pertanyaan. Kenapa? Sebab si pelaku bukan Nabi Muhammad SAW. Pelakunya adalah Allah SWT untuk Nabi Muhammad diberikan itu. Perjalanan ke Isra Mi'raj, Allah di dalam Al-Qur'an tidak bilang Nabi Muhammad melakukan perjalanan ke Isra Mi'raj. Tidak. Tapi yang Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, Allah tidak menyatakan subhanallazi, Allah tidak menyatakan Nabi Muhammad sara ila Masjidil Aqsa. Sara artinya dia berjalan menuju Masjidil Aqsa di malam hari. Nabi Allah tidak bilang begitu. Tapi Allah menyatakan asra. Tahu artinya asra? Diperjalankan. Yang melakukan siapa? Allah. Yang jadi objeknya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau nanya, nanya mau melakukan ya? Kok dia bisa? Dia bilang, maha suci Allah, saya bisa melakukan ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan kedua. Yang membelakangi siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dilakukan oleh Allah itu semua untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Iqtarabat as-sa'ah wa insyaqqa al-qamar." Telah dekat datangnya hari kiamat dan bulan memang telah terbelah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu peristiwa yang agung yang terjadi di bulan Syaban. Bagaimana ceritanya? Tahu tak ceritanya? Mau tahu tak? Panjang ceritanya. Kita cerita Isra Mi'raj saja tu sebulan penuh. Malam Selasa kita cerita, malam Minggu kita cerita. Oh ini ringkasannya ni. Ringkasannya orang-orang kafir di Mekah. Tidak ada beriman. Sallallahu alaihi wasallam. Waduh, parah. Membangkang. Mereka tahu ini adalah utusan Allah, dipilih pada Allah untuk menjadi utusan Allah. Mereka tahu itu. Mereka tahu Nabi Muhammad utusan Allah. Tapi memang membangkang. Kenapa dia yang dipilih bukan kita? Dia anak yatim. Kalau di bawah sendiri banyak. Mereka percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Allah. Mereka tahu Allah bukan alam semesta. Mereka tahu. Tapi memang pembangkangan. Dan kesian orang yang membangkang. Rugi dunia akhirat. Yauma yaqumul zalimu 'ala al-ardh. Dia bakal menyesal. Sampai Allah nyatakan orang zalim di hari kiamat itu membangkang akan menggigit jadinya. Tidak cuma jadi tangannya digigit karena ada kesalahan, tapi tidak ada menjadi kesalahan. Tidak ada menjadi kesalahan. Saat ini di hari kiamat. Kalau disalah sekarang ini. Orang-orang kafir mereka membangkang. Tidak terima. Tapi orang-orang diunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW berbagai kata mukjizat. Yang berbagai macam. Tetap. Sampai akhirnya mereka datang Rasulullah. Ya Muhammad, tunjukkan kita tanda atau mukjizat yang agung. Engkau tunjukkan maka kami akan terima. Nabi Muhammad SAW bilang, sungguh kami berjanji. Iya, kami berjanji. Kalau kau tunjukkan suatu tanda kenabian itu, kebenaran itu, kami akan langsung beriman. Mereka minta begitu, minta bukti. Bukan karena mereka ketika dapat bukti akan beriman, enggak. Tapi pembangkangan di atas pembangkangan. Jadi ibaratkan dengan langit. Bukti. Akhirnya, ketika mereka memaksa, Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan dengan mukjizat kepada mereka. Diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang kafir, orang-orang sebagian di Mekah di tengah malam, ya, untuk berkumpul pada saat bulan purnama. Nah, sebagaimana ulama menyatakan terjadi di bulan Syaban, maka kalau memang terjadi di bulan Syaban, bulan purnama jatuhnya pada bulan Syaban. Maka saat itu ketika mereka berkumpul di belakang di hadapan beliau juga ada Ka'bah. Jadi karena kedua-duanya saking cintanya Nabi Muhammad SAW kepada Ka'bah, diperintahkan untuk ada ke Baitul Maqdis, tapi juga ada posisi di Ka'bah, ya, yang bisa menghadap Ka'bah dan juga menghadap kepada Baitul Maqdis. Nah, sehingga ketika hijrah ke Madinah, posisi Madinah di peta kalau anda lihat di antara Makkah dan Baitul Maqdis di tengah-tengah, jadi terpaksa harus membelakangi Ka'bah untuk menghadap kepada Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Nah, inilah yang membuat Rasulullah hijrah di sini. Sekitar dalam riwayat 16 bulan, dalam riwayat 17 bulan, dalam riwayat yang lain 19 bulan. Yang intinya semuanya menyebutkan tentang kejadian perpindahan kiblat. Nah, itu Nabi berharap tinggal di Madinah 16 bulan sampai 17 bulan. Hanya sedih. Kenapa harus membelakangi Ka'bah? Sehingga tiap saat beliau selalu memandang ke langit dengan wajah penuh harapan kepada Allah, meminta hal Allah. Ditambah lagi, beliau dicemooh sama orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Sebab di Mekah tidak ada orang Yahudi banyak. Mereka orang-orang Yahudi itu bilang, tuh lihat Muhammad ngadepnya kiblat kita juga, kata orang Yahudi begini. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ketika datang Jibril Alaihi Wasallam ngadu, kalau bahasa kerennya sekarang curhat. Jurhat sama siapa? Nama dia Jibril. Dia lah sama Jibril. Ya Jibril, alangkah indahnya kali ya kalau kiblat kita ini dipindah dari kiblat orang ini. Cuma mereka berdoa aku alangkah indahnya memilih kiblat menghadap kepada kiblat dengan Ibrahim alaihissalam. Jibril dengan itu cuma bilang apa? Tinggal mengatakan, ya Muhammad, saya pun tak bisa berbuat apa-apa. Saya ini hamba. Saya hamba cuma turut perintah. Ibarat kata robot, remote itu bukan tangan saya. Nurut aja saya. Apa yang diperintahkan robot itu yang saya lakukan. Tak ada lagi lain. Sudah. Tak bisa berbuat apa-apa dengan itu. Sehingga dia tadi cuma mengatakan yang perlu banyak cara. Allah masa di sini. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Taala menurunkan syahadat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kesan itu Jibril datang bilang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad berkata kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk memindah hati ini, memandang ke langit dengan Ya Muhammad, saya jadi diri. Saat ini harapan yang telah diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kau harapkan telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Sayyidina Jibril alaihissalam. Apa yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam minta? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin kita dipindahkan ke arah Ka'bah. Maka saat itu Allah menurunkan di dalam Al-Quran. Berdengar oleh pertemuan berwajib bersama. Kalau nama dia nak kiblat terbaru, fawali wajhak syatr al masjid al haram, wahid ma kuntu fawali wujuhkum syatr. Inna wa inna alladhi namutul kitab la ya'lamuna anna al-haqqa min rabbihim wa ma Allahu bighafilin 'amma ya'malun. Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah berkata kepada ya Muhammad, kami telah melihat wajahmu yang penuh harapan dan senantiasa memandang ke arah langit. dia. Dimajahin Nabi Muhammad SAW. Allah. Padahal bisa saja Allah bilang, Nabi Muhammad boleh ngadat ke Ka'bah, selesai urusan. Kagak. Tapi niat bagaimana cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu ayat dimulai dengan ucapan manjat untuk Rasulullah. Kami telah melihat wajah yang penuh harapan yang senantiasa memandang ke arah langit yang yang paling dicintai oleh Allah SWT. Apa yang ada di benaknya Allah tuntutin kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kamu akan kepada kiblat yang engkau ridhoi. Pada dua lian laka kiblat tardaha, kata Allah. Kami akan arahkan engkau yang Muhammad kepada kiblat yang engkau ridhoi. Bukan yang kami arahkan, yang itu mau itu dia kembali. Besar kalau cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang kamu kasih kepada nabi-nabi yang lain? Yang ini Khalilullah, yang ini Khalilullah, yang ini Khalilullah, yang ini apalagi macam-macam dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Hamba yang paling dicintai Allah. Allah. Abad makhluk hamba yang dicintai Allah. Mudah-mudahan dia jadi hamba yang dicintai Allah. Ini terjadinya di bulan Syaban juga pada tahun kedua Hijriah dari Hijriah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat ini hingga detik ini masih ada di Madinah namanya Masjid Qiblatain, Masjid Dua Qiblat. Masjid Dua Qiblat. Bagaimana saat para sahabat lagi sholat di situ, di masjid tersebut, dan mereka lagi sholat, dalam riwayat sholat asar. Dua rakaat baru selesai adzan ke apa Baitul Maqdis. Tiba-tiba disuruhkan, diturun perintah Allah kepada kalian untuk menghadap ke arah Ka'bah. Maka saat itu mereka semuanya berputar dan saat mereka menghadap ke arah Ka'bah. Hingga dinamakan itu masjid, Masjid Qiblat. Masjid Dua Qiblat, sebab saat itu diadakan sholat menghadap ke dua qiblat dalam satu sholat asar. Saat turunnya itu ayat, masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dikasih kemudahan Allah bisa datang sholat di masjid. Kita cuman kalau sholat di situ ya akan ada pembeda majlis lagi. Ngadepnya ke kamar, ngadepnya ke kamar. Ya, mudah-mudahan bisa pergi haji, umrah, usia, dan kemudian agar jangan terus salam kesalahan dan kesalahan. Kemudian ada lagi peristiwa agung yang terjadi di bulan Syaban. Makanya saya bilang enggak kalah besarnya di bulan Syaban daripada bulan lainnya. Sabar. Ini bulan memang bulan Nabi Muhammad lagi dimanjai sama Allah. Lagi dimanjai. Di tahun yang sama, di bulan yang sama. Turun firman Allah yang berbunyi. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما شاء الله. الإمام شهاب الدين القسطلاني beliau menyatakan sebagaimana dinyatakan oleh para ulama bahwasanya bulan Syaban adalah bulan sholat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab di itu bulan Syaban turun ini ayat. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani beliau juga menyatakan bahwasanya ini ayat turun pada tahun kedua Hijriah. Naam, di dalam riwayat sebelum Isra Mi'raj, dalam riwayat juga pada bulan Syaban semacam ini. Oleh karena itulah dinamakan ini bulan dari Rasulullah SAW. Nah, karena itu terbanyak salawat serta salam kepada baginda yang agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan berbicara tentang fadilah daripada salawat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hal. Tidak bisa saya Kemudian di bulan Syaban juga terjadi suatu peristiwa yang agung. Apa itu? Ada yang namanya kita kenal dengan malam Isru. Ada hari malam Isru Syaban. Pertama kita katakan malam Isru Syaban adalah sebagaimana kita merayakan perayaan Isra Mi'raj pada 27 Dzulhijjah. Isru Syaban juga kita merayakan kejadian dilahirkan bulan oleh Allah untuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu yang kita katakan tadi. Terus malam Isru Syaban merupakan malam yang berkah. Malam diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malam pengampunan Allah. Malam ditulis rezekinya setiap hamba Allah sampai ke tujuh tahun yang berikutnya. Malam ditulis ajal setiap orang dari hamba Allah sampai ke tujuh tahun yang berikutnya. Sampai dikatakan berada banyak orang yang tertawa terhadap para. Dia tidak tahu ternyata di malam Isru Syaban itu ajalnya ditulis sebentar lagi berapa bulan lagi di sana. Tidak ada. Emang betul itu. Dicatatnya itu ditentukannya pada malam Isru Syaban. Betul di dalam beberapa riwayat disebutkan dalam demikian. Hadis yang diriwayatkan tentang malam Isru Syaban banyak. Hadis yang diriwayatkan tentang malam Isru Syaban sangat banyak sekali. Namun saya katakan, apa hukumnya kita ngumpul memakmurkan malam Isru Syaban dengan baca Yasin, zikir kepada Allah dan lain sebagainya? Apa hukumnya? Sekarang kita bahas. Saya katakan seperti tadi bahwasanya hadis-hadis yang diriwayatkan tentang malam Isru Syaban sangat banyak sekali. Dan dikatakan oleh para ulama, sebagian besar dari hadis-hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Sebagian besar hadis-hadis yang diriwayatkan tentang kemuliaan malam Isru Syaban adalah hadis yang dhaif, namun tidak semuanya dhaif. Ada juga hadis-hadis yang hasan. Atau bahkan beberapa hadis sahih. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan yang lain-lain. Namun seperti saya katakan, sebagian besarnya adalah hadis dhaif. Baik. Al-Allamah Hafidz Al-Athar Al-Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Umar, seorang hadis besar di Maghrib. Beberapa tahun lalu beliau menulis suatu kitab yang berjudul Husnul Bayan fi Lailatul Isri wa Syaban. Penjelasan yang bagus tentang kemuliaan malam Isru Syaban. Di dalam kitab beliau, beliau membawakan hadis-hadis yang diriwayatkan tentang kemuliaan malam Isru Syaban. Kemuliaan malam Isru Syaban beliau bawakan lebih dari 10 hadis. Berapa? Lebih dari 10 hadis. Terus juga beliau bawakan lagi hadis-hadis tentang ditentukan ajal rezeki bulan di malam Isru Syaban sekitar 8 hadis. Sebagaimana diriwayatkan juga di dalam hadis-hadis yang beliau sebutkan ada sekitar 6 hadis tentang amal ibadah dan doa-doa yang dianjurkan untuk dilakukan pada malam Isru Syaban. Total jadi berapa hadis itu? 10, 8, 6. Berapa? Ini yang menurut ujian nasional, bukan itu berapa? Selamat. Baik. Nah itu banyak hadisnya. Walaupun sebagian besar adalah hadis dhaif, tapi kita harus tahu hadis dhaif, hadis yang lemah, bukan hadis yang palsu. Beda hadis yang lemah dengan hadis yang palsu sangat beda. Hadis palsu itu palsu tidak boleh pakai. Tapi hadis lemah masih memiliki dasar. Sehingga para ulama, dan seperti tadi saya katakan, walaupun sebagian besarnya adalah hadis dhaif, tapi juga diriwayatkan di dalam hadis sahih tentang kemuliaan malam Isra Syakar. Syekh Al-Imam Al-Allamah Muhaddits Al-Haramain Sayyid Muhammad bin Amr Al-Maliki, guru kami, beliau juga menulis suatu kitab yang berjudul Ma'ada fi Syaban, apa keterangan yang ada di bulan Syaban. Dan beliau bawakan dalil-dalil yang sangat kuat, termasuk beberapa hadis sahih yang diriwayatkan tentang kemuliaan malam Isra Syaban. Yang intinya semua itu diriwayatkan di dalam hadis. Tapi memang apa hukumnya kita ngamalin hadis dhaif? Seperti tadi saya jelaskan, hadis dhaif bukanlah hadis maudhu. Hadis dhaif bukan hadis palsu. Hadis palsu apa kalau sama? Palsu. Namun hadis dhaif, namanya hadis dhaif, dia memiliki dasar yang bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun lemah. Kakek kami, Abu Hafidz, juga dia berkisah tentang Nabi Jindan. Beliau bilang di dalam banyak dari kitab-kitab yang beliau tulis bahwasanya kami para ulama lebih mendahulukan hadis dhaif daripada aqwaliyah, apapun daripada ucapan-ucapan para ulama. Sehebat apapun ucapan para ulama, hadis dhaif yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lebih kami dahulukan daripada ucapan para ulama. Kemudian hukum mengamalkan hadis dhaif, apa hukumnya? Ulama yang sangat banyak ahli hadis di berbagai penjuru menyatakan bahwasanya hukum syariah halal haram. Hukum syariah diambil hanya dari hadis yang sahih dan hadis yang halal. Hukum syariah halal dan haram hanya diambil dari hadis sahih dan hadis sahih. Adapun hadis dhaif boleh diamalkan, tapi bukan di dalam hukum syariat halal dan haram. Boleh dijadikan sebagai panduan atau patokan di dalam perkara terhib wa terhib, anjuran, fadhailul a'mal, yang terdapat di sini pahalanya begitu. Sebab tidak ada satu pautnya sama halal. Ulama menyatakan di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Jamaah, wa Imam Sirajuddin Al-Bafili, wa Imam Al-Hafidz Zainuddin Al-Arabi, Al-Imam Al-Dibu'ain, Imam Ibnu Hajar Al-Hithami, wa Imam As-Sanani, bahkan beberapa ulama-ulama yang banyak jalan dengan kita juga menyatakan hal yang sama. Apa mereka menyatakan? Mengamalkan atau menjadikan hadis dhaif sebagai panduan di dalam fadhailul a'mal dibolehkan hukumnya. Dengan syarat. Apa syaratnya? Perkara hadis dhaif tersebut yang disebutkan hanya ditemukan di dalam halal dan haram. Tapi perkara fadhailul a'mal, saya jelaskan dari fadhailul a'mal itu apa? Fadhailul a'mal yang terbitkan amalan sesuatu yang semacam ini dapat pahala tadi. Itu namanya. Untuk itu boleh kita menjalankan hari kedua. Kemudian juga hadis tersebut tidak terlalu parah pada imannya, tidak menjurus kepada hadis palsu. Sudah sekitar 24 hari diriwayatkan. Dan ulama hadis-hadis menyatakan kalau hadis dhaif sudah terlalu banyak, maka pangkat hadis dhaif berubah menjadi hadis hasan. Boleh dipakai dengan kuat. Atas dasar ini, para ulama menyatakan bahwasanya di sana beberapa ulama menganjurkan untuk memakmurkan alam nisfu Syaban atas dasar hadis-hadis yang sangat banyak. Jadi adalah walaupun hanya dari hadis dhaif, tapi kalau hadis dhaif tidak cuma satu, banyak. Dan hadis dhaif kalau dia jadi banyak, dia jadi kuat. Nah, itu penjelasannya dari dalil. Kemudian kita sudah tahu dalilnya memakmurkan malam nisfu Syaban ini. Sekarang kita malam nisfu Syaban kita makmurinnya dengan apa? Silakan anda pengen makmurin dengan apa saja, tidak ada masalah. Yang jelas semalam berkah. Di antara riwayat dari Imam Syafi'i juga meriwayatkan mengatakan bahwasanya ini ada 5 malam dalam 1 tahun. Aku mengimbau dan aku sangat menyukai untuk menghidupkan dia dengan ibadah, karena itu malam penuh rahmat dan pengampunan dari Allah. Salah satu dan banyak lagi beberapa riwayat tersebut. Dalam hadis disebutkan satu kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Sayyidatina Aisyah lagi malamnya. Sayyidatina Aisyah lagi istri banyak tidur malam-malam. Tiba-tiba tengah malam Sayyidatina Aisyah bangun melek, merapat ke samping suaminya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada cukup balik bangun Sayyidatina kaget, dan namanya perempuan timur kecemburuan. Jangan-jangan Nabi pergi ke istrinya yang lain ketika lagi tidur. Perempuan timur. Tiba-tiba Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perasaan kami seperti itu. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dia. Walau sangat terlalu ziarah ke pemakaman bagi dia. Saudara dan kamu berkata bahwa ya, esok ini malam malam-malam ini malam dan malam ini sesuatu malam yang berkah. Dan di ini malam kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Allah memberikan pengampunannya sangat banyak. Tahu jumlah pengampunan yang Allah berikan di malam ini sesuatu ini kepada terus berapa banyak yang Aisyah? Ya tak Aisyah nanya berapa banyak kata Rasulullah itu di tengah-tengah bangsa Arab. Banyak suku-suku dari orang-orang Arab. Di beberapa suku terkenal mereka memiliki kambing yang warna, sehingga kalau berbicara kambing mereka bakal bilang namanya suku Kilan. Bagi kalian suku Kilan itu dikenal dengan kambing yang mereka ternak yang sangat banyak, terkenal suku Kilan. Sehingga saya terusul bilang di mana sahabat Allah memberikan pengampunan sebanyak bulu-bulu kambing yang dimiliki oleh Banu Kilab. Sebanyak bulu-bulu kambing-kambing yang dimiliki oleh suku-suku Banu dari kepasian yang sama. Berapa banyak? Satu ekor kambing ini kalau kita hitung bulunya berapa banyak? Bisa. Nah dia, ini suku, dia adalah suku yang paling banyak memiliki kambing di tengah-tengah jadi berlaku. Itu pengampunan tiba-tiba jadi berlaku. Itu salah satu. Makanya kita dianjurkan untuk memakmurkan. Makmurnya dengan apa? Silakan. Mau baca doa, mau ngaji, mau doa, mau istighfar, mau apa yang anda pikir, makmur dengan ibadah. Berarti jangan kalian buta. Iya. Mau cari pengampunan Allah bukan dengan cara kalian buta, tapi doa. Biasa kita ngumpul, kita baca yasin biasa yang dilakukan sama makmur kita dulu. Kita baca yasin 3 kali dengan niat yang pertama biarkan namanya rezekinya lancar, yang kedua jangan lihat satu lagi panjang umur, yang ketiga biarkan itu terlalu habis dan menjaga kesetiaan dan seterusnya itu doa panjang. Ya, itu yang biasa kita baca di dalam Islam. Tuhurnya bid'ah. Apa enggak? Kita katakan itu yang dilakukan. Ya, enggak dilarang sama Allah di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngapain berkumpul baca Yasin? Guru kami, saya Muhammad bin Ali Walidi bilang, memang senang orang membaca Yasin. Ada hadis yang mengharamkan kita baca Yasin? Ada. Entah mau baca Yasin 3 kali, 30 kali, dia bilang saya Muhammad bin Ali. Mau baca 3 kali, 30 kali, 300 kali, 3000 kali, enggak ada larangan baca terserah. Kenapa diingatkan? Baca Yasin panjang umur untuk apa lagi namanya? Untuk mencuci lancar, husnul khatimah. Itu enggak ada dalilnya. Sampai dengan dalilnya. Guru kami Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar satu. Kasih tahu kita. Kita kadang suka habis majlis kita baca doa dan sedikit itu sama Fatihah. Ada dalilnya kan? Ada dalilnya. Apa dalilnya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Anda kira kalau kita di sini pada pernah dengar itu tadi. Ada tiga orang Nabi ceritakan. Dalam surat Bukhari dan Muslim, dikutip oleh Imam Nawawi dan Riyadhus Shalihin. Ada tiga orang lagi jalan menuju perjalanan, tiba-tiba turun hujan, mereka masuk ke gua. Begitu masuk ke gua, longsor, gua tertutup dengan batu. Mau keluar tidak ada yang bisa. Akhirnya mereka satu sama lain saling bicara, bilang, ini tidak ada setiap individu di antara kita mohon sama Allah dengan berkat dia bertawassul dengan berkat amal ibadah yang paling bagus yang pernah dia lakukan. Maka yang saya kira jauh dari saya pertama. Karena satu jalan saya apa namanya punya orang tua, saya bakti kepada dia. Tiap pagi saya kerja, pulang kerja saya bawain susu kepada orang tua saya. Sebelum anak-anak dan keluarga saya minum susu, masih minum ibu saya nampak saya. Satu kali saya datang agak telat, ibu saya sama bapak saya tidur, saya tidak berani bangunnya. Anak keluarga pada lari, saya bilang enggak, yang boleh pertama minum dari ini susu itu dan apa. Anak-anak pada nangis, ya ada pada nangis. Sampai subuh, orang tua baru bangun, baru dikasih minum. Orang tua baru minum itu susu baru dikasih anak. Saking waktu. Dia bilang satu bulan dia, kalau memang saya melakukan kebaktian saya kepada orang tua saya itu karena engkau, maka selamatkan kami dari kesusahan ini. Maka itu batu langsung runtuh terbuka goa sedikit doa cahaya matahari masuk belum bisa keluar tapi lihat ini aja pak ketika dia doa dengan nama Allah. Yang kedua juga begitu ya Allah, saya punya misalnya perempuan cantik, saya ingin melakukan apa yang disukai oleh laki-laki dari perempuan tapi dia menolak. Sampai akhirnya satu kali dia membutuhkan harta datang kepada saya meminjam dan kepada dan saya mau kasih kamu duit tapi dengan syarat serahkan dulu untuk terpaksa di perempuan kesusahan. Begitu dia duduk di atas itu perempuan ibadah ketinggalan cincin di pakai doang dia perempuan dia ada berkata-kata wala tafutul khatim ila mihakim dan wala tafutul takut sama Allah jangan engkau membuka ini cincin kecuali dengan hati. Ternyata dia ucapkan di perempuan menggetarkan hati saya. Itu waktu juga saya bangun, saya tidak melakukan itu kemaksiatan. Dan saya berikan harta kepada itu perempuan, saya tidak cukup. Dia tinggalkan itu kemaksiatan. Dia bilang, ya kalau saya tinggalkan itu, karena engkau ya Allah. Selamatkan kami. Untuk lagi itu lagi. Keluar, tidak akan datang lagi masuk ke air matahari, tapi mau keluar masih belum bisa. Hingga orang yang ketiga. Orang ketiga terlalu, saya pengusaha. Ada satu orang yang terbayar kerja, maksudnya saya ingin gaji. Saya ingin gaji. Begitu saya pengen gaji, dia tidak menerima gaji. Dia bilang, pegang dulu, terus dia pergi. Dia pergi ke orang, bertahun-tahun, dia gaji di tangan saya. Akhirnya saya putarkan itu uang. Saya belikan kambing atau sapi ternak. Ini ternak beranak dan beranak sampai itu ternak memenuhi satu lembah. Setelah puluhan tahun, dia hamba Allah datang. Dia datang kepada saya, minta titipan saya menjaga gaji yang belum dibayar dulu. Maka saya katakan kepada itu orang yang kerja ke saya, kau lihat ternak yang memuji dua burung ini, tempat ini, itu semua. maka dibawa semuanya itu tidak tersisa. Tidak tersisa. Walau dikasih empat itu orang. Walau dikasih satu, tidak dikasih satu pun. Ya ambil semua. Tapi emang dia telah tulus karena Allah. Itu dia orang kerja tulus. Dia bilang, ya, kalau memang saat itu saya tulus, ridho, saya lakukan ini karena Allah. Jadi tawasul dengan amal ibadah, ibadah dibenar bagi dan apa? Di antara amal ibadah baca Quran, baca Quran ibadah bukan? Baca Yasin ibadah bukan? Sekali dua kali ibadah bukan? Tiga kali pun ibadah. Satu ayat dari Al-Quran bukan ibadah bukan? Surat Al-Fatihah ibadah bukan? Ibadah. Jadi ibadah yang kita baca Yasin tiga kali, baca Al-Quran kita baca atau surat apapun yang kita baca dari Al-Quran kita lihat ya Allah ini saya baca dengan berkat amal ibadah ini. Panjangkan umur saya, berikan rezeki berkah maka saya, tutup usia saya dalam keadaan husnul khatimah dan doa doa yang lain. Jadi ada tidak? Ada dari ada satu ada dari saya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas. Terus doa yang kita baca Allahumma ya Rabbi wa la yuminu wa la yuminu seterusnya. Walaupun itu tidak dikhususkan di bulan Syaban, tapi itu doa pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat yang sebagaimana diriwayatkan di dalam musnad di dalam syibah dan di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdillah bahwasanya barang siapa yang membaca itu doa Allahumma ya Rabbi wa la dan seterusnya yang kita baca di dalam musim Syaban orang yang baca itu doa maka hidupnya akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus terserah kita mau doa apa ya ada apa. Nah ini dalil-dalil dikatakan oleh para ulama tentang memakmurkan malam Isu Syaban dengan apa yang kita lakukan yang dilakukan oleh para ulama apa itu dari para kita. Jadi semuanya ada dalilnya. Wah beda ahlan yang dikira Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita bilang tidak semua yang tidak dimikir Nabi Muhammad itu diarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua dunia tidak pernah ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ada semua dunia. Yang ada bilang Abdullah bin Umi Maktum beberapa sahabatnya. Terus kita bilang kita hukumnya bid'ah karena tidak dibikin sama Nabi. Tidak semua yang tidak dibikin sama Nabi bid'ah. Tidak semua yang tidak dibikin sama Nabi dilarang dan dihalalkan. Nabi tidak pernah keluar dari Ramadan. Kenapa orang pada berpuasa untuk bulan Ramadan? Sebab kita katakan dan ulama katakan, tidak semua yang tidak dilakukan sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang. Ada beberapa hal tak dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis sahih, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam salah satu sunnah terkasana, barang siapa yang membuat sunnah yang baru yang bagus, maka bagi dia pahalanya dan pahala orang yang melakukannya hingga hari kiamat kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi menyatakan bahwasanya amal perbuatan tradisi baru tersebut adalah bagian dari sunnah. Beliau mengatakan sunnah tidak ada yang berbeda walaupun dia baru namun barunya ada dasar dari Al-Quran ada dasar dari Nabi Muhammad SAW dan kita dengar tadi hadisannya yang berbagai macam dari jabat para ulama tentang kemuliaan malam Isu Syaban mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita berdengar tentang dalil-dalilnya dan masalah yang kita sebutkan ini tentang malam Isu Syaban perayaan dia membawakan pendapat pun ini dilarang. Ada dari dalil yang ini mengatakan oh ini ada dalil dalil yang boleh seperti yang tadi kita katakan silakan entah kalau mau pikir tidak ada masalah kita nggak maksa yang mau pikir ada dalil ini malam Isu Syaban silakan kita dalil kita sebut ya ini masalah silakan entah mau pikir tidak ada entah nggak mau pikir ini juga dalil yang penting satu yang berbahaya dilarang malam saling membenci dilarang saling berkesuhan dilarang dan tidak suka gaduh-gaduh jangan paksa yang malah makan gaduh-gaduh ya dia kata-kata sama kopi semua orang tidak boleh minum kopi jangan dia tidak suka sama dia tidak ada masalah ya tapi jangan paksa yang orang supaya jadi kayak gitu kita juga sama dia acara jangan paksa yang orang juga untuk demen saling menghargai dan memahami satu sama lain dan inilah محمد صلى الله عليه وآله وسلم سلام من الله تعالى جميعا من الله سبحانه وتعالى. ملك الشباب إن شاء الله acara-acara perayaan Syawal diadakan di berbagai tempat. Untuk teman-teman di Majelis Rasulullah, saya pribadi mengharapkan kepada teman-teman untuk hadir acara Syawal. Kalau memang di Jakarta, bisa hadir di Kuta. Di Kuta, di Kuta, di Kuta, di Kuta, di Kuta, di Kuta, di Kuta, di Kuta, di Kuta, di Kuta, di Kuta, di Kuta, di Kuta, di Kuta, di Kuta, di Kuta, di dia mulai dari sebelum maghrib daripada mumpul maghrib sampai bisa bisa selesai itu sudah berziarah teman-teman yang lupa atau bagi laki-laki khusus ya dia bisa hadir acara resmi Syawal di Pekalongan. Di Pekalongan sekalian hadir hall daripada Imam Al-Butuh atau Imam Ahmad bin Ahmad dan Paul bin Al-Khos di Pekalongan ya di Pekalongan acara rohan yang digabung ini sebagai acara hallnya malam Jumat acara Majelis Syawal. Kemudian hari Jumatnya di Tegal. Hall daripada Imam Al-Qutub Al-Arif Al-Habib Muhammad bin Fadl bin Muhammad Al-Haddad. Itu semuanya kami panggil pertama. Doa di Ijab Anna Allah. Semua orang yang pada doa di situ melihat hasilnya kota. Mereka akan menghambai yang dicintai ya Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya kesempatan untuk hadir, hadir di sana. Nah, berkah kita semua rasakan. Kalau menyusun Syawal, jadi bisa di Pekalongan, kalian ada di Jepang, sampai di Rambut, di Pekalongan, di Alkos, atau Pekalongan, di Pekalongan, di Pekalongan, di Pekalongan, di Pekalongan, di atau bisa ada di Syawal di Kuita, malam Jumat. Kemudian hari Sabtu menunggunya, ya dari asal, di Kuita adalah ziarah. Ziarah Habib Ali memanggil kami satu malam minggu. Hari Ahadnya, hall daripada Habib Ali memanggil kami berkaksi di Kuta. Untuk yang kemarin, ini bagian dari kebanggaan yang kita hanya dari Kuta Syawal. Protok, di mana tempat acara hall, acara ibadah semua. Ya, Rp. Yang boleh saya omongan dari mana saya juga nasihat atau manfaat pada kita dan kamu kita yang berada di Malaysia, dan kami berhubungan di Mustafa dan Pak Bintang.